Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang hadis la adwa dan seterusnya. Maka penafsiran untuk hadis ini adalah satu hal yang menarik tadi. Ada empat hal yang ditiadakan. Untuk poin yang pertama yang ditiadakan adalah takdir, tidak sebab. Adapun tiga poin setelahnya adalah peniadaan terhadap sebab, karena ketiganya adalah sebab-sebab yang batil. Nah, kenapa kok penjelasannya demikian? Yang ini tiganya begini, yang satunya begitu. Maka ini adalah kompromi, kompromi dari sejumlah dalil. Sebagian di sini katakan qala syarih rahimallahu taala la adwa, kata beliau, al adwa, al adwu maujudun, yang menularnya penyakit itu satu hal yang ada, dia sebuah realita. Dalil adanya penularan penyakit, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuradu mumridun ala musihin, unta yang sakit jangan didekatkan pada unta yang sehat. Artinya la yurad sahibul la yurid sahibul ibil al maridah, maka tidaklah didatangkan, didekatkan pemilik unta yang sakit kepada pemilik unta yang sehat, supaya la tantaqil al adwu, supaya penyakit menular itu tidak berpindah. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firra minal majzumi firraka minal asadi, larilah minal majzum, dari orang yang terkena lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Diatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq tanpa sanad, namun dengan kalimat yang tegas. Al-juzam, lepra adalah satu penyakit yang kotor, mu'din, menular dengan cepat, dan dia mematikan sahibahu, orang yang terkena penyakit tersebut. Ya, maka orang yang terkena penyakit tersebut nanti akan copot ruas-ruas jarinya, lama-lama kemudian tangannya dan seterusnya. Hattaqil, sampai ada ulama yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ta'un yang ada dalam sejumlah hadis itu adalah lepra. Ini, itu adalah penyakit lepra. Dan Nabi menyatakan di hadis yang lain bahwasanya di antara orang yang mati syahid adalah orang yang terkena ta'un. Fal amru, maka ada perintah untuk lari menjauhi orang yang terkena lepra. Tentu tujuannya adalah supaya penyakit menular itu tidak terjadi minhu, ya, menular dari orang tersebut ilaika, kepada anda. Sehingga dalam hadis ini terdapat dalil itsbat ditetapkannya adanya pengaruh dari penyakit menular. Akan tetapi pengaruh dari penyakit menular ini bukanlah satu hal yang niscaya atau pasti. Yang ini kalau pakai dalam bahasa filsafat, dalam pakai bahasa Arab disebut illah fa'ilah. Illah fa'ilah maknanya berarti mu'athir hatmi, pemberi pengaruh secara pasti yang tidak mungkin meleset. Nah, itu tidak demikian. Wal amru Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ titik ya. Sedangkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi lari dari orang yang terkena lepra, demikian juga unta yang sakit tidak didekatkan pada unta yang sehat, ini adalah mimbat tajanubil asbab. Ini ada dalam rangka adalah babnya adalah bab menjauhi sebab keburukan. Bukan karena takdir al-asbab binafsiha, meyakini bahasanya penyebab itulah pemberi efek itu sendiri. Karena sebab itu tidaklah memberikan efek dengan sendirinya, akan tapi dia memberikan sebab manakala Allah mengizinkannya. Maka musabab itu timbul jika Allah mengizinkannya. Lakin lah yang barilana, akan tapi sepatutnya bagi kita untuk menjauhi sebab-sebab yang itu merupakan sebab kebinasaan. Ya, meskipun dia tidak memberikan efek secara pasti, ya, cuma ada kemungkinan, namun itu bukan berarti maknanya kita berbuat seenaknya dan semaunya. Mengingat firman Allah Ta'ala, wala tulku bi'aidikum ila tahlukah, janganlah kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Artinya janganlah kalian melakukan hal-hal yang menyebabkan kebinasaan. Dan tidaklah mungkin kita katakan Rasulullah SAW mengingkari ini, berpengaruhnya penyakit menular. Kalau kita simpulkan dengan dari Al-Adwa itu, Nabi mengatakan tidak ada yang namanya penyakit menular. Kalau seandainya ada orang yang berpemahaman dan berkesimpulan demikian, maka ini amrun yubtiluhul waqi. Maka ini adalah satu perkara yang dibatalkan oleh realita. Dan dibatalkan oleh sejumlah hadis, diantaranya dua hadis yang tadi telah disebutkan. Jika ada yang bertanya, bukankah Rasulullah SAW lamma qal, tatkala Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular, ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, ada unta, sejumlah unta yang sehat, sehat dia energik, sehingga mislu dhoba, seperti kijang energiknya. Ya, kijang suka loncat-loncat atau lari-lari. Nah itu ada unta yang energik semacam itu. Lalu dia dimasuki kandangnya itu, kemudian dimasuki lah unta yang berkudis, akhirnya semuanya ikut kudisan. Bukankah itu menunjukkan adanya penyakit menular? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menulari yang pertama kali kudisan? Nah, siapa yang nulari pertama kali kudisan itu, siapa yang menularinya? Nanti kan ini tertular itu ini itu, kan nanti ada titik akhirnya. Ini ditular oleh itu ditular oleh itu ditular. Nah, yang pertama itu siapa yang nulari? Nah. Artinya Nabi mau mengatakan bahasanya namanya penyakit menular itu nazala alal awal, turun dan menimpa orang yang pertama kali itu biduni adwin, tanpa ada penularan. Bahkan dia turun dari sisi dari ketetapan, karena ketetapan Allah Azza wa Jal. Fakadzalika idzan taqala, maka jika demikian, maka demikian pula jika dia berpindah dengan sebab bil adwi dengan sebab penyakit menular, maka itu berpindah karena perintah Allah. Wasyai, dan sesuatu yang terjadi itu boleh jadi karena sebab yang jelas dan boleh jadi tidak memiliki sebab yang jelas. Maka kudisnya unta yang pertama kali kudisan itu sebabnya tidak jelas. Ila annahu bitakdirillahi ta'ala. Jawaban paling jawaban yang paling tepat untuk apa yang menjadi sebab unta yang pertama kali kudisan itu kena kudis, jawaban yang paling tepat adalah bitakdirillahi ta'ala. Ya, itu karena takdir Allah Ta'ala. Wajar pula diba'dahu, sedangkan berkudisnya unta-unta setelahnya, maka ini memiliki sebab yang jelas, yaitu tertular oleh unta yang kudisan sebelumnya. Namun, yang namanya sebab itu tidak pasti. Ya. Lakin lau sya Allah, seandainya Allah berkehendak, unta ini pun juga tidak kena kudis, meskipun dia senggolan dengan unta yang berkudis. Melihat oleh karena itu, terkadang ada unta yang terkena kudis, kemudian kudisnya itu hilang sehingga dia tidak mati. Demikian juga penyakit taun atau penyakit kolera. Amradun mu'diyah adalah penyakit yang menular. Kota tadkhulul bait, penyakit menular ini boleh jadi masuk dari satu rumah, lalu mengenai sebagiannya, lalu sebagian penghuni rumah itu tadi mati karena kolera, sedangkan yang lain selamat dan tidak terkena kolera. Ya, maka ini cuma sebab, dan sebab itu tidak pasti. Sebab itu, kalimat selanjutnya, ini adalah sebab orang terkena penyakit ini dan itu jika Allah menghendakinya. Jika Allah tidak berkehendak, meskipun sebab itu ada, itu tidak berfungsi. Oleh karena itu maka menjadi kewajiban setiap orang untuk bertawakal, bersandar kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Oleh karena itu waqad ruwiya, diriwayatkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang yang terkena penyakit lepra, maka Nabi menggang tangannya dan Nabi katakan kepadanya, "Kul, ayo makan." Yakni minat ta'am, yaitu makan, ikut makan makanan yang tadi dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan Abu Dawud, didiamkan oleh Abu Dawud, berarti dia adalah hadis yang saleh menurut Abu Dawud. Tirmidzi, Tirmidzi komentar gharib, Ibnu Majah, Ibnu Jarir At-Tahawi, Ibnu Hibban, Ibnu Sunni, Al-Hakim, dinilai oleh Al-Hakim, disetujui oleh Dzahabi dari sahabat Jabir bin Abdullah. Maka ruya di sini mengisyaratkan kalau ini adalah beliau menceritakan hadis ini riwayatan bil makna. Maka kata-kata ruya itu memiliki dua fungsi dalam istilah para ulama. Yang pertama adalah mengisyaratkan kalau beliau menceritakan hadis bil makna. Tidak bil lafzi, tidak dengan teksnya, namun beliau cuma menceritakan isinya. Kemudian yang kedua, kata-kata ruya dipakai dalam pengertian mengisyaratkan kedhaifannya. Mengisyaratkan kalau hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Waqad ruwiya, ruwiya di sini artinya mengisyaratkan kalau itu riwayatul bil makna, karena buktinya adalah hadis yang kuat. Nah, kenapa Nabi demikian? Di satu sisi Nabi mengatakan lari dari orang punya terkena lepra, lho, kan di sini malah tangannya dipegang, ayo makan. Maka jawabannya likuwati tawakulihi sallallahu alaihi wasallam, karena kuatnya tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini terdapat ya bisa kita katakan kaidah fahada tawakulu muqawwimun lihada sabab al-mu'di. Maka tawakal yang demikian hebat ini bisa melawan sebab al-mu'di yang menjadi sebab menularnya penyakit. Maka gimana kompromi antara hadis ini dengan hadis sama-sama lepra ini ya? Tadi larilah dari orang yang terkena lepra, ini malah dipegang tangannya. Maka nampaknya beliau kompromikan dengan mengatakan bahasanya ini berlaku untuk orang yang tawakalnya hebat. Yang ini berlaku untuk orang yang tawakalnya hebat. Adapun umumnya orang berlaku hadis yang pertama. Firra minal majdhum. Larilah engkau dari orang yang terkena lepra. Namun orang-orang yang tawakalnya sudah luar biasa, maka boleh dia mengikuti apa yang Nabi lakukan di sini. Maka inilah komprominya, kompromi antara dalam masalah la'adwa. Itu komprominya adalah yang ditiadakan adalah takdir. Dan Nabi tidaklah bermaksud dengannya untuk meniadakan bahasanya handuknya orang yang terkena penyakit menular atau gelasnya dan sebagainya itu jika kita yang sehat ikut-ikutan memakainya bisa tertular. Nabi tidak meniadakan sebab. Yang ditiadakan adalah takdir dengan sendirinya. Fadhal jama' maka kompromi yang telah kami sebutkan ini, inilah penjelasan yang paling bagus untuk mengkompromikan di antara hadis dalam masalah ini. Kenapa yang paling bagus? Karena sebagian ulama mengklaim adanya nasakh. Lalu yang mengklaim adanya nasakh kemudian berselisih pendapat mana yang nasakh dan mana yang mansukh. Maka ada yang mengambil pendapat yang menghapus adalah hadis la'adwa. Yang dihapus adalah hadis larilah dari orang lepra. Wabaduhum sebagiannya dibalik. Yang nasakh yang menghapus adalah firra minal majzum. Jauhilah orang yang lepra. Yang dinasakh la adwa. Yang benar tidak ada nasakh di sini karena di antara syarat nasakh penghapusan adalah ta'adzurul jam'i tidak mungkin dikompromikan, tidak mungkin disinkronkan. Jika memungkinkan untuk dikompromikan maka wajib mengacu pada pengkompromian. Karena kalau kita kompromikan ya, maka berarti kita beramal dengan dua dalil. Sedangkan kalau kita katakan nasakh, maka ini membatalkan salah satu dalil. Dan mengamalkan dua jenis dalil dua-duanya lebih baik daripada dibatalkan salah satunya. Li'anana i'tabarnahuma, karena berarti kita menganggap keduanya dan kita menjadikan keduanya sebagai hujah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, realita menunjukkan kalau tidak ada nasakh di sini. Dan tentang wala sofar, tidak ada sofar, ada tiga pendapat dalam masalah ini dan telah dilewatkan dan telah dijelaskan manakah yang rajih. Yang rajih maknanya adalah tidak benar anggapan tentang bulan safar. Wal azmina, maka waktu semisal bulan, hari ataupun tahun itu tidaklah dakhla, tidak punya peran fi ta'thir, dalam memberikan pengaruh terjadinya ini dan itu. Dan dalam takdir Allah Azza wa Jal, maka bulan Shofar itu sebagaimana bulan-bulan yang lain. Allah takdirkan di sana ada khair, ada nikmat, dan ada musibah. Boleh jadi di bulan itu nikmat untuk sebagian orang dan musibah untuk sebagian orang yang lain. Atau untuk satu orang, ya, dia di bulan itu ada hari-hari dia dapat musibah dan dia ada hari-hari yang lain yang dia dapat keberuntungan. Kemudian sebagian orang, itu nampaknya orang-orang di Saudi, jika intantaha min syai'in fi safarin, jika satu aktivitas dan kegiatan dia telah selesai dan itu di bulan Shofar, maka dia membuat penanggalan dengan mengatakan intaha fi safaril khair. Selesailah aktivitas ini, buku ini dan sebagainya fi safaril khair, di Shofar yang penuh dengan kebaikan. Nah, beliau mengkritik perbuatan orang ini. Nah, ini namanya mengobati bid'ah dengan bid'ah. Nah, mengobati hal yang salah dengan melakukan kesalahan. Orang jahiliyah mengatakan Shofar itu Shofarul Syar. Nah, ini kemudian dilawan dengan Shofarul Khair. Nah, ini namanya menyanggah kebodohan dengan kebodohan. Yang benar, bulan Shofar itu tidaklah kita katakan khair, tidak pula kita katakan syar. Netral, ya. Ada yang dapat khair, ada yang dapat syar. Ada kemudian untuk satu orang, minggu pertama khair, minggu kedua syar, minggu kedua tiga syar, minggu keempat khair. Boleh jadi macam-macam. Itu kalau bulan Shofar. Gimana kalau untuk Ramadan khair? Wa amma syahr Ramadan, adapun bulan Ramadan, ya, maka boleh kita katakan syahrul khair. Namun khair di sini bukan nikmat, bukan musibah, kebalikan dari musibah, bukan kebalikan dari syar yang artinya musibah. Namun khair di sini maknanya ibadah. Ya, kalau kita menyebut dalam bahasa Arab Ramadan khair, ya, Ramadan itu adalah bulan kebaikan dengan pengertian kebaikannya adalah bulan untuk banyak-banyak ibadah, maka tidak apa-apa. Dan tidaklah diragukan bahasanya Ramadan adalah bulan penuh dengan ibadah. Ya. Namun kalau Syekh Ibnu Utsaimin melarang Ramadan Karim. Ya. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin sebagaimana di majmu fatwa, beliau melarang istilah latah yang dilakukan oleh banyak orang Arab dan diikuti oleh orang Indonesia, Ramadan khair, Ramadan Karim. Ya, karena karim artinya maha pemurah. Maka beliau katakan Ramadan itu bukanlah karim, namun dia mahalul karam. Dia adalah waktu di mana Allah melimpahkan kemurahannya, dan bukan dia yang memberikan kemurahan. Karena dia cuma waktu. Dia cuma waktu. Maka dia bukan pemberi kemurahan, karena karim pemberi kemurahan. Dia adalah mahalul karam. Dia adalah waktu di mana Allah melimpahkan kemurahannya, pahalanya, ampunannya di bulan itu. Sedangkan perkataan orang Arab Rajabul Mu'adzam, ya, Rajab yang diagungkan, maka itu berdasarkan, maka ini bisa dimaklumi berdasarkan bahasanya Rajab adalah termasuk Ashrul Hurum. Maka nampaknya belum membolehkan istilah Rajabul Mu'adzam. Oleh karena itu, maka berkaitan tadi dengan Shofarul Khair, ada orang yang mau melawan, menghapus anggapan jahiliyah di mana Sofar itu adalah bulan penuh kejelekan, kemudian dengan dia sebut Sofar itu adalah Sofar khair, beliau katakan, oleh karena itu sebagai ulama salaf mengingkari. Ya, alaman orang yang ketika mendengar suara burung hantu bersuara, maka ada orang yang mengatakan khair insyaAllah. Ya, maka ini ada orang demikian di masa salaf, kemudian ditegur oleh sang ulama. Sang ulama mengatakan, la yukal khair wala syar. Tidak boleh mengomentari suara burung hantu, tidak boleh dikomentari khair ataupun syar. Balhiya, namun burung hantu itu bersuara sebagaimana burung yang lain bersuara. Ya, ya karena dia ingin bersuara. Ya. Maka sebagaimana kutilang bersuara, sebagaimana perenjak bersuara dan seterusnya. Tidak ada khair, tidak ada syar. Ya, demikian kata beliau. Maka empat hal yang ditiadakan Rasulullah SAW di sini menjelaskan pada kita wajibnya bertawakal kepada Allah dan hendaknya seorang itu memiliki tekad yang tulus. Hendaknya seorang muslim tidaklah lembek atau lemah di hadapan hal-hal ini. Namun berkait li anal insan layak lumin halain, karena seorang itu tidak lepas dari dua keadaan. Namun dua keadaan ini adalah kedua-duanya adalah jelek sebagaimana telah dijelaskan di awal bab. Ada orang yang merespon hal tersebut, merespon hal-hal tadi dengan yukdim, dengan melangkah maju melakukan apa yang menjadi rencananya, ataukah yuhjim mundur, tidak jadi apa yang dia rencanakan atau semacam itu. Fayakunu hidha inid, maka pada saat itu maka dia telah mengkaitkan perbuatannya dengan sesuatu yang tidak real dan sesuatu yang tidak ada dasar sama sekali. Dan ini adalah diantara bentuk kemusyrikan. Dan boleh jadi yang kedua, dia tidak merespon hal tersebut, merespon positif hal tersebut. Karena apa? Ingdahu nau'un metawakul, masih ada tawakal di hatinya. Artinya dia kemudian yukdim, dia melangkah maju apa yang dia rencanakan dan tidak peduli, akan tapi dalam hatinya nau'un ilham. Di dalam hatinya terdapat cemas sambil deg-degan, khawatir nanti apa yang akan terjadi. Walghom. Dan kekhawatiran tentang yang sedang terjadi. Maka keadaan orang ini meskipun itu lebih rendah, ya, lebih lumayan daripada yang pertama, namun ini tetap masih tercela. Kenapa? Karena yang wajib adalah kita tidak memberikan respon terhadap faktor pendorong hal-hal ini yang telah ditiadakan oleh Rasulullah SAW secara mutlak. Ya, wa ayyakun, hendaknya seorang itu bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Demikian juga ada tatayur yang lainnya, ya, nampaknya ada di orang awamnya Arab Saudi, wabaduna sebagian orang itu membuka mushaf untuk mencari tafaul, dia mencari optimisme. Maka dia membuka mushaf acak, ngambil mushaf mau pergi itu ngambil mushaf dulu, buka acak, jebret. Faidha nadhara, kemudian ketika dia baca, lu kok ayatnya ayat neraka. Tasya'ama, maka dia kemudian, waduh, ini ya, jangan pergilah, wong, ayat yang pertama kali dibaca, ayat neraka. Wa'idhan nantar, ketika dia baca mushaf yang dia buka dengan asal tadi, kena, ternyata kok ayatnya ayat tentang surga, dia kemudian mengatakan, hada fa'lun tayyib, wah ini optimis dan ini satu hal yang baik. Maka ini juga satu hal yang tidak boleh. Fahadah, maka ini adalah semisal perbuatan orang jahiliyah yang disebut dengan istiqsam bil azlam, istikharah dengan anak panah. Ada anak panah yang ditulisi amaroni rabbi, kemudian anak panah yang kedua nahani anni anhu rabbi, kemudian ada yang kosong. Ketika orang mau pergi kemudian dikocok, diambil acak, oh, keluar amaroni rabbi, berangkat. Kemudian beranggapan positif. Nih, oh, kemudian yang keluar nahani Rabbi, Tuhanku melarangku, maka enggak jadi berangkat. Maka beliau katakan ini sama. Dan cuma itu alatnya, kalau masa jahiliyah itu alatnya Mbak anak panah, ini alatnya mushaf. Alatnya mushaf. Kalau beliau contohkan ini istiqsam bil azlam ala orang Saudi saat ini, ya, pakai mushaf. Kalau di Jawa pakai benik kan, sial, untung, sial. Falah hasil, maka kesimpulannya kita katakan, la taja'al ala balika misli hadil umuri, maka hal-hal di atas janganlah anda letakkan dalam hati anda itlaqan sama sekali. Fal asbab ala ma'lumah al-zahirah, maka sebab memang jelas dan memang jelas. Taqi, maka itu bisa melindungi sebab-sebab kejelekan. Adapun sebab-sebab yang cuma asumtif, cuma sekedar berdasarkan asumsi dan praduga, yang tidak dijadikan oleh syariat sebagai sebab, bahkan ditiadakan, maka tidak boleh bagi anda untuk tergantung dengannya. Namun, hendaklah anda memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika anda tidak punya keyakinan-keyakinan semacam itu. Dan katakanlah, Rabbana alaika tawakkalna, wahai Rabb kami, hanya kepadamu kami bertawakal. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.